Mitra bisnis TV One memberitakan ada dua orang penjual iPad lewat internet yang ditangkap polisi karena tidak memiliki buku manual berbahasa Indonesia sehingga melanggar pasal tentang perlindungan konsumen. Kedua penjual sempat ditahan di penjara dan diancam hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara. Di sisi lain, penjualan produk elektronik yang dikategorikan black market seringkali ditawarkan di sebuah situs jejaring sosial. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengacara Ranto Simanjuntak. Pak Ranto, apa komentar Anda? Kalau pertimbangannya gini, itu kelihatannya polisi, menurut pendapat saya ya, dalam kategori hal yang seperti itu sebenarnya bukanlah dapat dikategorikan akan memberikan pelajaran bagi pihak-pihak lain atau menegakkan hukum. Itu kan gunanya polisi kan adalah menegakkan hukum atau juga dapat memberikan pembelajaran bagi pihak-pihak lain kan begitu. Istilahnya gunanya polisi melakukan tindakan itu kan gitu. Jelas-jelas ada hal yang lebih besar dia tidak lakukan, namun hal yang seperti ini menjadi konsentrasinya gitu. Menjadi konsentrasinya kenapa? Sebenarnya ini merupakan sesuatu murni tindakan kepolisian ataukah titipan kan gitu. Kenapa bisa begitu Pak? Karena kalau kasus seperti ini banyak orang yang melakukan hal lebih jauh daripada ini tidak dia konsentrasi untuk dilakukan penindakan. Kenapa hanya 9 biji ini dia langsung melakukan penindakan? Padahal bisa dibilang ini kan orang membawa barang masuk dari sana itu dia kan beli, cuman hanya dia mengambil sesuatu yang lebih murah untuk kembali dijual di Indonesia kan, itu intinya daripada itu. Yang contoh kasarnya saja, boleh kita jamin, kita garansi bahwa apa yang ada di kantor polisian sekalipun di dalam software-nya komputer polisi itu apakah itu original? Kalau itu jaminan original memang keluar dari IBM dan itu sudah mereka jamin bahwa semuanya kepolisian itu tidak ada yang ibarat kasarnya beli bajakan, bolehlah dia melakukan tindakan seperti itu gitu. Ini jelas-jelas yang seperti itu kadang bisa dilakukan penindakan sama kepolisian, tapi bukan secara langsung atau menyeluruh, hanya parsial, hanya pada saat ada yang mengatakan kayak IBM mengatakan kerjasama dengan kepolisian, barulah polisi melakukan penindakan bisa ke kantor-kantor kemana untuk melihat apakah softwarenya asli, original atau tidak. Padahal di dalam kepolisian sendiri atau instansi-instansi pemerintah aja masih banyak pakai software-software yang bajakan, kan begitu. Ini kan kembali kepada sifat daripada barang itu ya. Ini kan barang yang katanya seolah-olah belum diregistrasi Indonesia atau dibawa secara ilegal atau yang software-nya bukanlah original dari yang sudah terregister di Indonesia, kan kayak gitu-gitu. Itu kan istilahnya mereka melakukan penangkapan iPad ini, kan gitu. Kedua penjual sempat ditahan. Sebenarnya hal tersebut dapat ditangguhkan tidak? Sangat bisa. Karena gampang saja melihat penahanan itu untuk apa. Fungsi penahanan itu sebenarnya bukanlah langsung menyatakan seseorang itu bersalah. Hukum kita kan asas praduga tak bersalah. Di mana apabila mereka atau penyidik melakukan penahanan itu karena kepentingan. Pertama, orang tersebut akan mengulangi perbuatan. Orang itu akan melakukan lagi perbuatannya. Orang tersebut akan melarikan diri, kan gitu. Atau orang tersebut akan menghilangkan data atau bukti-bukti tersebut, kan gitu nih. Nah, selama orang itu bisa ada yang menjamin dan juga pemeriksaannya sudah selesai dilakukan, untuk apa ditahan, kan gitu. Dikasihlah jaminan kepada seseorang, baik itu pengacara, keluarga, bahwa orang ini tidak akan melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas. Kan begitu aja. Demikian Ranto Simanjuntak. Saya Dinda Natasha.